jamaah rahimakumullah, dalam kepingin ngaturakan perkawis yang sebetulnya kalau sama-sama paham tidak perlu saling menyerang, tidak perlu konflik, tidak perlu berpecah belah. Podo Indonesia ini, podo Islami, podo-podo Ahlu Sunnah wal Jamaah. Cuma karena kadang ada yang paham, ada yang tidak, lalu tambah digoreng-goreng, diprovokasi, akhirnya malah jadi gegeran. Dulu pepatah Arab mengatakan, "An-nasu a'da ma jahilu." Menungso iku musuh-musuhan oleh padha enggak ngerti nih, oleh padha bodhone. Bareng ngerti, elah tibake bolo to. Lah apa mung tapok-tapokan. Pancen padha-padha enggak ngerti nih. Nah, entah benar apa enggak tapi terasa betul ada gerakan secara sengaja by design. Indonesia niku digoreng-goreng, diprovokasi, ono masalah cilik ngoten mawon iso dadi gede terus geger. Lalu seakan-akan lek sing kono ora enek benere blas. Salah. Gak ono benere blas. Karena gara-gara gorengan niku memandang menilai pihak lain dengan pandangan kebencian, dengan pandangan kemarahan. Dan menungso lek wis kadung geding masih apik ya ketara, elek bener ya ketara salah. Dikatakan dalam syair Arab, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Meripat ni kulak ridho, senang setuju. Aib sebesar apapun rah ketoro. Teman mak terus ni mas, arah iku lireng, boten, boten lireng ni ku manis ni ku. Arah iku lireng pesek, boten, boten ni ku tawadu anda paksa. Selek kadung seneng cacat kaya apapun, enggak ketoro, enggak ketoro wong kadung seneng. Walakinna aina suhti tubdil masawiya. Tapi lek mripat ni kadung memandang dengan kebencian, walah salah tuwi dia jadi gede keriwian jadi grojokan. Sifat wajib rasul niku sekawan, sidik, amanat, tablek, fatonah. Ora mungkin Nabi Goroh 100% sidik. Ora mungkin Nabi khianat 100% amanah. Ora mungkin Nabi curang dalam berdakwah. Pesen tekok pangeran 10 sampai ne kabeh. Enggak kira Nabi curang, tak sampai no limo ae. Enggak kira. Tablek semua sampaikan fair. Terbuka. Fatonah super cerdas, pandai membaca peluang, pandai membaca situasi, menganalisa situasi, sehingga sikapnya, kesimpulannya, kebijakannya menyangkut situasi itu mesti tepat. Itu namanya cerdas. Lah sidik, amanah, tablek, fatonah iku dadi sifat wajibe Nabi. Halo. Sifat mustahil. Ra mungkin goroh. Goroh mustahil. Ra mungkin khianat. Khianat bagi Nabi mustahil. Ra mungkin tidak menyampaikan semua, nilep dalil. Dalil 10 sampai ne 7, ra mungkin. Apa nilep iki? Ngentit, ora mungkin. Terus super fatona ra mungkin pekok. Apa pekok ini? Bahlul. Enggak loading-loading. Super cerdas. Nah, ono sifat wajib tidak bisa tidak. Ono sifat mustahil orang mungkin. Tapi ono sifat jais. Sifat jais bisa iya bisa tidak sebagai manusia. Iso sehat iso loro sebagai manusia. Halo. Di kampleng yo ngerasakne loro barang. Ramangan suwe-suwe keluwen barang. Niku bagi Nabi tidak mustahil. Jais. Jadi lamun ono tiang cerita Nabi mbiyen tau keluwen lho. Nggih mboten napa-napa. Pancen nyatane yo menungso kadang warek kadang luwe. Mbiyen Nabi tau loro lho. Cerita ngene iki mboten menghina Nabi. Itu sifat jais. Sehat tapi yo pancen tau loro. Halo. Nggih. Dan kitab kuning yang difoto teng medsos niki dipun terangaken saat umur 7 tahun asabahu Ramadan. Nabi nate kena penyakit beleken. Napa beleken niki? Beleken terus gampang banyu metu ketheke. Cara Jogja jenenge rembes niku. Beleken. Niku pancen ya biasa piyambake menungso sehat nggih biasa, lara nggih biasa. Sing lara sikile ya mungkin, sing lara tangane ya mungkin, sing lara lambene sariawan ya mungkin, sing lara mripate ya mungkin. Lamun ana penceramah berdasar fakta nyritakne mbiyen Nabi nate lara panas. Biyen Nabi nate lara beleken. Biyen Nabi Ayub nate lara gatelen. Itu tidak masuk kategori menghina Nabi, melecehkan Nabi. Karena itu tidak mustahil, termasuk sifat jais, mungkin terjadi. Halo. Cuma krono lek iki gedingaru iki, lek iki gedingaru iki. Ketika sing nyeritakne Nabi ku beleken, kebetulan orang yang enggak disenengi kelompok iki, wirawame iki penistaan Rasulullah. Lah sampai digugat ning kepolisian. Iki lapong cerita biasa Nabi ku menungso. Warek yo nate, luwe yo nate, sehat yo nate, lara yo nate, dipuri bojone yo nate. Halo. Paham nggih? Niku sifat jais. Yang mustahil niku ra mungkin goroh, lan mustahil goroh. Ra mungkin khianat. Ra mungkin nilep dalil. Mesti sampeyane kabeh. Ra mungkin pekok. Ra mungkin goblok. Membaca situasi, menganalisa mesti tepat. Nah, sak liyane niku yo mungkin-mungkin ae ngono lho. Dil. Dil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asal jangan disampaikan koyok bahasane wong kafir. Misale nyun sewu bahwa umur 7 tahun nate beleken kan wajar to menungso kok. Nah, krono sing nyeritakne wong kafir geding Kanjeng Nabi, oh Muhammad itu tutu wong top iku. Sing top iku Isa, Muhammad gak ngetop. Iku tau rembes iku. Lelek ngono iku kesane gak nyeritakne kejadian biasa yang dialami manusia. Gak nyeritakne sifat jaise Nabi. Iku pancen nawa itu ngenyek lek ngono kuwi. Dong. Dong. Para rawuh. Jadi paham niki penting. Ben ora lok-lokane padha Islam. Niki wis pirang-pirang dina iku ora patek ngirim tulisan. kuatir dibuli, kok usum buli-bulian ini. Wis timbang meneng, alu wong meneng ngene iki wis. Wong nulis ngene tambangku. Ngene disalahne kono, ngene disalahne kono, ngene disalahne kono lah meneng ae. Meneng ya salah. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misale ditemokaken cerita Nabi Cak Alit nate nangis. Niku mboten mustahil wong menjen yo sik bocah. Ngoten lho. Sing penting lek cerita iku cerita aja cerita karo nyek. Apa Muhammad wis. Gak ngetop wis. Gak pemberani, gak jagoan. Apa nangisan. Lho niku kan nyek ngene. Nggih. Dene ustaz kiai cerita, "Mas, aku maca buku, Nabi mbiyen tau nangis perkara iki." Yang panjang menuso yo kadang mesem kadang nangis jais ngoten lho. Gusti Allah enggak ada sifat wajib. Gusti Allah enggak ada sifat mustahil. Gusti Allah yo enggak ada sifat jais. Kanjeng Nabi enggak ada sifat wajib. Kanjeng Nabi enggak ada sifat mustahil. Kanjeng Nabi yo enggak ada sifat jais. Mangan sare sak tunggalan ini nikah niku termasuk jais, mboten mustahil. Oh.